Ngapunten, nyuwun ngapunten. Tampan dan cantiknya wajah enggak menjadi standar penilaian. Ngapunten, Bu. Ngapunten. Ngono kuwi ana wong wedok niku masyaallah. Nek ngeramut supaya wajahnya apik niku sampai ratusan juta biayane. Yo yo dipikir tapi ora usah nemen-nemen, ora usah jero-jero, Bu. Wajah kuwi, Bu. Wong wajah lho nek wis mati ora kanggo. Kesuwen ngenteni mati. Loro lho wis ora kanggo. Lagi kena loro untu wis penceng kabeh. Ngono eneng wong wedok nek mikirne wajah nganti entek atusan juta. Ya Allah, sing lambene dicet, alise diaspal, pipi kiwa tengen pasangi lampu, untu dipageri, bisa pasang bulu mata palsu, bahasa Inggrisnya aidep yang anti badai, tempel ke, jadi lek nggo kedep kaya kepeting melakun. Ngono kuwi sik pakai blush on, pakai eyeshadow, pakai tiap minggu facial. Ini kiri. Ya Allah. Padahal kuwi turu le ra kanggo. Wong wedok wayu turu pas ngowoh foton krek. Apa mana sing elek? Like, subscribe and share, bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah walkhairu wasyarru bimasyiatillah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنك أنت الوهاب. أما بعد، سادات الكرماء، مشايخنا الأعزاء، wonten ngarsanipun para alim, para habib, para kiai, para bunyai, sesepuh ugi bini sepuh ingkang winantu ing pahormatan ingkang dipun takzimaken. Jabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek ingkang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, doyo takmir masjid, derek-sederek panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita tersenani, hadirin hadirat, bapak ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sanget kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan kesehatan, kekuatan, kesempatan, semangat lan insya Allah keikhlasan saged sareng-sareng hadir bersilaturahim bertolabil ilmi wonten majelis ingkang kita mulyakaken menika. Mugi-mugi hari ini kita lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lewati, dan hari esok kita bisa lebih baik lagi daripada hari ini. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun bimbing kalian hidayahipun Allah, dipun paringi Islam ingkang saya mantep, iman ingkang saya kuat, akhlak ingkang saya mulya, dipun paringi takwa ingkang langkung sempurna, dipun paringi saged nindakake ibadah kanthi istiqomah. Sakwanci-wanci kula panjenengan tinimbalan wonten ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi pinaringan kanugrahan kanthi husnul khatimah. Para bapak, para ibu, para sederek daya jamaah, nyuwun wekdalipun saantawis kersane ngaji menika saged khidmah, saged tertib, boten wicantenan piyambak-piyambak. Kula boten badhe matur dangu-dangu. Saantawis nyun pangapunten kondisi kesehatane kirang prima. Dadi mugi-mugi naosa sekedap ingkang badhe kula aturaken saged maslahah, manfaah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Kula panjenengan sering sangat ndonga dhateng ngarsanipun Allah, ingkang donga kala wau sinebat donga sapu jagat. Duka sinten sing milai mastani donga niku kok pun arani donga sapu jagat, kok mboten mesisan sapu donya akhirat. Intine donga niku nyuwun kesaenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Gusti Pangeran kula, mugi-mugi kula panjenengan paringi kesaenan wonten donya, lan mugi-mugi kula panjenengan paringi kesaenan wonten ing akhirat, lan mugi-mugi kula panjenengan reksa saking azab neraka, dipun tebihaken saking siksa neraka. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, donga niku setidaknya memberikan pelajaran berharga kangge kula panjenengan bahwa masa depan manusia itu minimal ada dua. Ada masa depan fit dunia, ada masa depan fil akhirah. Kok sehuma kaya sing usung-usung ngombe kowe. Anyel aku ngene. Pun ngapunten, kula kuat-kuatke. Doa sapu jagat itu sesungguhnya adalah alternatif, solusi, dan jawaban dari Allah ketika banyak di antara orang-orang yang menjalankan ibadah haji dan umrah itu di sana kalau meminta sing disuwun meng urusan donya mawon. Kalau panjenengan jeli ayat sak derengipun niku, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dari sebagian manusia itu kalau berdoa memohon kepada Allah, yang diminta hanya urusan dunia saja. Mungkin dunianya dia dapat dikasih, tapi di akhirat enggak dapat bagian apa-apa. Kathah tiang-tiang engkang donga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, sing disuwun niku namung urusan donya mawon. Sehingga datang akhirat mboten pikantuk bagian menapa-menapa. Tiang-tiang engkang tindak haji lan tindak umroh niku rata-rata lek nyuwun datang Allah ten mriku nggih sing kathah urusan donya. Bapak Ibu nyuwun ngapunten panjenengan engkang sampun nate tindak haji napa umroh. Ketoke akeh sing ngurung iki. Menawi wonten derek nopo tangi jenengan engkang badhe nindakake haji nopo umroh, biasanya jenengan rak kata sing titip donga nggih. Ayo cobi sing dititipke niku kata-katae donga urusan akhirat nopo urusan donya. Urusan akhirat nopo urusan donya, sing kata urusan donya. Mbak sampeyan arep tindak haji, sampeyan arep umroh mbak, neng kono kuwi mandi donga, aku nitip mbak yo sampean dongake, muga-muga penyakitku gek nang waras, anakku sing kuliah gek nang lulus, gek nang tuk gawean, sampean dongake muga-muga lehku dagangan paringi laris, anakku perawan tua sing urung. Rata-rata sing disuwun rak urusan donya nggih, maka dikritik oleh Allah, mbok leh donga ki aja ngono. Aja ming urusan donya tok. Sing sempurna leh nyuwun. Ya nyuwun urusan donya, ya nyuwun urusan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nanti peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita betapa kita itu disuruh optimalisasi untuk urusan akhirat. Mangke keterangannya ten wingking, muga-muga wekdalipun nyekapi. Orangnya kapu yang undang meneh. Doa tadi sekaligus pelajaran berharga bagi kita bahwa ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah, ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi, ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Onok masa depan ten donya, onok masa depan ten akhirat. Nyun ngapunten dulur-dulur, panjenengan lek tak jak ngomong soal masa depan, kula jak mikir tentang masa depan, kinten-kinten sing panjenengan pikirke niku masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Kok ora pati nyaut ya. Jenengan niku lho, menawi kula jak ngomong, kula jak mikir masa depan, sing jenengan pikirke masa depan akhirat napa masa depan donya? Masa depan sak badane mati napa sak derenge mati? Haula wala quwata illa billah. Lajeng sing dikritisi Gusti Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, niku sinten? Rata-rata menungso iki luweh milih kehidupan donya. Luweh mentingke urusan donya. Do kepencut karo kesenengan donya. Padha lali yen akhirat kuwi luweh bagus, akhirat kuwi luweh langgeng. Ayo saniki dibuktekke masyarakat Pladen Jekulo. Donya simbule bayaran, akhirat simbule ganjaran. Kula pengen ngertos jawabannya kedah jujur. Kinten-kinten dulur-dulur masyarakat Pladen, duwe anak sing pinter golek ganjaran, kalih duwe anak sing pinter golek bayaran. Sing dianggap sukses kira-kira anak sing pinter golek ganjaran napa sing pinter golek bayaran? Panjenengan luweh bangga pundi gadah mantu sing pinter golek ganjaran kalih gadah mantu sing pinter golek bayaran? Wes ngene ibu-ibu, umpami jenengan gadah mantu kalih, sing siji mantumu pinter golek ganjaran dadi ustad, sijine mantumu pinter golek bayaran dadi camat. Kira-kira sing jenengan bangga-banggane jenengan cerita-ceritake lek nuju kumpulan apa kumpulan PKK apa kumpulan arisan apa muslimatan, ngoten niku mantu jenengan sing dadi ustad napa sing dadi camat? Ayo wong Pladen, luwe seneng pundi duwe mantu santri kalih duwe mantu polisi? Iki mulai nesu aku. Pokoknya nek santri ustad diece diremehke loro atiku. Ini kesalahan besar masyarakat kita sing do kepingin anake dadi pegawai. Mula wau kula tangleti bangga pundi duwe mantu ustad kalian duwe mantu camat, jawabane bangga duwe mantu camat. Seneng di duwe mantu santri kalih polisi, roto-roto luwe seneng duwe mantu polisi. Ki perlu tak gendahke. Kesalahan besar. Kowe kok ya santri ya polisi iki lho. Ya wis saiki misale iki khusus iki. Sampeyan umpama duwe anak wedok perawan ge ayu rupane, ora kaya rupamu ngono kuwi. Ge anakmu perawan ki meng siji, terus dilamar bocah lanang loro. Sing siji bocahe pinter golek ganjaran, sing siji bocahe pinter golek bayaran. Sing sampeyan trimo dadi mantu diuntukke anakmu sing perawan mau, bocah lanang sing pinter golek ganjaran apa sing pinter golek bayaran? Ayo trimon karo ledeh anakmu. Kesalahan besar masyarakat kita ngapunten do kepingin anake dadi pegawai. Tampek leh pendaftaran CPNS ngoten niko. Sing daftar ratusan ribu padahal sing butuhke mung sithik. Wong tua saking kepingine anake klebu dadi pegawai, gek direwangi adol tanah, direwangi adol sawah. Sing penting anake klebu iso dadi pegawai. Nyun ngapunten, do luwe bangga duwe mantu pejabat timbang duwe mantu ustad. Luwe seneng mantune dadi polisi timbangane dadi santri. Loro diri ini. Lho saiki tak genahke, emang sih punya menantu pejabat tuh keren. Mantune priayi. Pakaiane melinti, ambune wangi, nganggo dasi. Keren. Gawane koper kerjoe ning kantoran, tapi nuwun sewu, bayarane lo piro? Kapolsek lo paling. Pinten dan Allah Allah sak wulan 5 juta, 5 juta, ngapunten ngapunten, 5 juta kuwi lho digawe ragat statusnya sebagai priayi. Kadang-kadang mboten nyekapi, Bu Kapolsek iki sering ora uman. Lah nek kebutuhane pas nuju akeh, halo, kek gaji 5 juta sebulan ora cukup. Ya nek imane kuat kaya Kapolsek Jekulo. Lah nek kira-kira imane ora kuat, gek kebutuhane kathah gaji mboten cekap. Ayo le madus keng pundi? Nyolong. Tapi mantumu sing ustad kan santri. Ya pancen modele ya ora ndok morot modol. Semun jemburis. Ning gelem mulang ngaji nyang TPQ nyang madrasah diniyah. Walaupun tanpa gaji ora usah nganggo dibayari. Lha kuwi berkah tur gelem kerja serabutan. Mbah adol nasi goreng apa nasi bebek, apa bakso, apa tahu tek, mie ayam. Ora isin, santri kan ora patek duwe isin. Sing penting halal, enggak ada gengsi. Lho kuwi yen nuju rada rame. Suwengi iso entuk 500.000 penghasilane. Lah nek 10 dina rak 5 juta. Saulan 15 juta. Kapolsek 5 juta. Sing ustaz santri mau 15 juta. Apa maneh ustaz model kaya ngene iki? Lah wong aku ngomong sak jam padha karo kapolsek gajian patang wulan kok. Lah mau kok do ora seneng duwe mantu santri, duwe mantu ustaz. Anyel aku nek sing ngene iki. Ayo, pangapunten, pangapunten. Saiki iya. Rungokke. Bapak-bapak sampeyan umpama kok disuwuni ibune lare-lare diken damelke rumah atau punya rencana membangunkan rumah untuk anak-anak. Itu yang jenengan planning, yang jenengan rencanakan, rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Urung nyaut, urung nyaut. Wong peladen iki sing wedok tak akoni, ayu-ayu. Neng oon. Lho dijak bahas ngene do mlongo. Kalau merencanakan membangun rumah dengan berbagai rancangan, dengan berbagai gambar macam-macam, itu yang jenengan pikirne, jenengan planning, jenengan rencanakan rumah yang akan ditinggalkan selamanya atau rumah yang akan ditinggali selamanya. Sing jenengan pikirke, jenengan rancang kuwi rumah sing arep dinggoni saklawase apa rumah sing arep ditinggalke saklawase? Wis ngene wae, rumah surga apa rumah dunia? Omah donya apa omah swarga? Omah swarga apa omah donya? Pret. Mestine kedah kalih-kalihe Bu nggih. Ya duwe omah non jekula. Yang duwe omah no swarga. Ayo aku tekok jawabannya sing banter. Kinten-kinten omah jekulo kalih omah swarga niku luwih sae pundi? Sing banter luwih indah pundi? Luwih megah pundi? Luwih mewah pundi? Ning anggaranmu nggo mbangun omah akeh ndi? Anggaranmu akeh nggo mbangun omah swarga apa akeh nggo mbangun omah donya? Padahal semua tahu, semua sadar rumah dunia betapapun kuat, betapapun megah, betapapun indah, betapapun mewah itu pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan gak ada faedahnya, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, tidak bisa menolong sama sekali. Gak ono sing digowo babar pisan. Duka lek cara pladen mriki arep mati so, aku nek mati tolong ya lemari kae katutke nyang kuburanku ngono. Cendela siji wae ora katut tok. Mbok najan lawange omahmu itu kok kayu jati yang terbaik, kandel. Kuwi sampean mati, lawang kuwi nggo papan kuburan sampean, ora entuk karo anak-anak sampean. Bapak Mudin niku lek ngerayu, Le. Iki omah yo wae bapakmu le, lah saiki bapakmu mati iki umpama lawange iki nggo papan kuburane bapakmu piye le? Aja Pak Mudin. Larang iki lawange iki. Lah terus kuburane bapakmu dikei papan nopo le? Gampang tak tokoke kayu kilon wae. Halo. Paham mboten? Rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Wis gak ono gunane, gak ono manfaate. Ngono anggarane ratusan juta bahkan kadang miliaran. Sementara rumah yang akan ditinggali selamanya, omah sing arep dinggoni sak lawase lawas, omah ning swarga. Ora mikir. Taruhlah misalnya kayak gini ya, ada infak keliling, itu kan nggo transfer ke sana. Nggo tuku bahan bangunan rumah yang di sana, nggo tuku tanah untuk bangun rumah yang di sana. Atau bapak-bapak kalau lagi ke masjid, di masjid itu ada kotak infak, ada kotak amal, misalnya lagi Jumatan. Neh nyemplungi piro? 2000 iki nggo bangun omah. Lah 2000 yo mengentuk paku siji malah nyeblesi bokongmu kuwi. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu para edan-edan sekalian yang iki ngaku ra ngaku nek urusan niki kula sampean edan kok. Lah ya padha. Iki padha edane iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. Dilanjut mboten? Dilanjut mboten? Bukti nyata bal tusirunal hayatat dunya. Bahwa rata-rata manusia itu lebih memilih kehidupan dunia. Doluweh kesengsem yang kenikmatan donya, kesenengan donya lali. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat kuwi luweh bagus, akhirat kuwi luweh langgeng. Ayo masyarakat Pelaten lulus napa mboten ketika menghadapi tes-tesan saking Gusti Allah. Ada tes kis ketika azan subuh. Itu sebagai sebagai realisasi ujian kehidupan panjenengan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Apakah masyarakat Peladen sudah betul-betul bisa mempraktekkan itu? Ada tes kis, ada tes-tesan ketika azan subuh. Sholatu khairum minan naum. Bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat kuwi luweh apik tinimbang turu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat luweh apik tinimbang donya. Sholat simbol akhirat, turu simbol donya. Nyun ngapunten dulur-dulur Peladen mriki, wonten mboten sing prinsip uripe diwalik an-naumu khairum minas sholah. Turu kuwi luweh apik tinimbang sholat. Kula tanglet pun wangsuli yen wayah azan subuh masyarakat Pelaten kathah pundi sing bidal jamaah ten masjid kalih sing tesih turu. Berarti nek wayah subuh masjid Pelaten mriki kathah pundi wonge karo cagake. Berarti tes-tesane ora lulus panjenengan. Niku ujian. As-shalatu khairum minan naum. Salat luwe apik tinimbang turu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat luwe apik tumrapmu. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Kula paling prihatin niku yang subuh ten pundi-pundi. Masya Allah. Ten pundi-pundi. Masjid sepi. Subuh. Makanya di mana-mana saya instruksikan ibu-ibu kalau pengen cari menantu yang sholih ukurannya gampang. Golek bocah lanang sing aktif rutin istiqomah jamaah sholat subuh dan masjid. Mesti bener pilihanmu. Neng sak Peladen ora bakal nemu. Lamun nemu jamaah subuh rutin dan masjid nggih bocah lanang umur 72. Bocah lanang umur 76 kuwi sing rutin. Makanya ya Allah ya Karim. As-shalatu khairum minan naum. Tolong yang tukang mengumandangkan as-shalatu khairum minan naum itu yang muda, yang suaranya lantang, suaranya nyaring, enak, merdu sehingga yang mendengar itu tertarik untuk mendatangi. Mbah-mbah. Noten pundi-pundi azan subuh iki wonge wis do mambu kuburan ngono. Coba sing nom-nom. Setat mulai tarhim. Kan bagus. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo tarhim masjid kene iki ra penak ngoten to nggih. Percaya wong radio. Ora penak piye wong. Assalatu wassalamu alaik Ya nasirul huda radio bareng tekan azan Allahu akbar Allahu akbar sampai pun kalau pas as-shalatu khairum minan naum. Kuwi lek sing azan nom kok bener tatanane. Salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Mula filosofi lek nglagokke as-shalat kuwi dawa, naum pendek. Kuwi filosofi salate dawa, turune ndek. Salate suwe, turune sedelok. Salate akeh, turune siti. Wong-wong rak diwale as-shalat ndek naum gek dawa banget. Wis sing bener model Arabik kan. As-shalah widowo naume pendek. As-shalatu khairum minan naum. Kuwi nek diartekke ra ngene to. Salat kuwi luwih apik nimbang turu. Sholate dawa turu ndek. Dadi sholate akeh turune siti, sholate suwe turune dilu. Lah wong pladen mboten kok. Gek sing azan wis tuwa, as-shalah ndek naume dawa banget. As-shalatu khairum minan lho kuwi lek diartekke ra salat kuwi luwe apik timbang turu. Mula wong pladen sing krungu padha kelon meneh. Lah dikongkon turu kok. Bal tusirunal hayatat dunya. Rata-rata lebih memilih kehidupan donya, maka sebagai mukmin yang baik kita harus bijak dan adil dalam bersikap dan memilih. Bagaimana memilih dan menyikapi dunia, bagaimana memilih dan menyikapi akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kita harus tahu sifat dari keduanya. Bagaimana sifat-sifatnya dunia, bagaimana sifat-sifatnya akhirat. Secara umum, dunia itu sifatnya mungkin. Dunia ini hanya kemungkinan. Akhirat sifatnya pasti. Akhirat adalah kepastian. Saya ulang. Dunia niki sifatnya namung mungkin. Mungkin yo, mungkin ora. Mungkin sida, mungkin ora sida. Tapi yang akhirat niku sifatnya pasti, mesti dadi akhirat. Dunia sifatnya hanya mungkin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan panjenengan mulai malam ini sampai nanti panjenengan sedo, mati yunai wong pladen kok sedo kapien apa wae sing kejadian, apa wae sing bakal kedaden mulai bengi iki nganti panjenengan do mati, itu hanya kemungkinan bukan kepastian. Aku merasa sesuatu. Ada yang dari tadi gak dengerin kata-kata aku, tapi kayaknya terpesona memandang wajah aku. Ada. Pokoknya orangnya malam ini pakai kerudung warna kuning. Aku tuh kalau lagi mandang dia tuh gimana gitu rasanya. Udah dong jangan gitu. Kudung kuning ki akeh kok. Halo. Udah. Wis to menengo-menengo. Rungokne. Ya kudung kuning sak mon akeh kok bingung kowe. Jumu ya kudung kuning ngono. Wes meneng. Ngene, kan ngendi mau? Iki lho gara-gara iki. Apapun yang terjadi di dunia ini, mulai malam ini sampai nanti jenengan mati, itu hanya kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan. Makanya kalau penjenengan itu yang badai, nopo mawon dikengken ngucap insya Allah. Kalau Allah menghendaki, karena enggak ada yang berani memastikan dan memang enggak ada yang bisa memastikan. Baleni tak baleni. Toko keri manggon ngarep. Ya wes gak apa-apa. Nggih, nggih, VIP. Apapun yang akan terjadi mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu enggak ada yang pasti. Hanya mungkin, mungkin, mungkin, dan mungkin. Sehingga kita kalau mau melakukan apapun disuruh bilang insya Allah. Kalau Allah menghendaki, insya Allah bulan depan saya mau umroh. Insya Allah tahun depan aku arep tindak haji. Insya Allah 7 bulan ke depan arep lamaran. Insya Allah, dan insya Allah. Karena enggak ada yang pasti di dunia ini. Nyun pangapunten. Makane ibu-ibu penjenengan kalau punya putra, gek putrane ku sekolahnya pinter banget, selalu ranking 1 di kelasnya, peringkat 1 terus di kelasnya, gek otaknya jenius, jenengan dongake karena anak jenengan belum tentu lulus. Bisa jadi arep ujian di smackdown kancane mati anak. Jenengan punya anak kuliah IP-nya selalu 4. Dongake, karena belum tentu anak jenengan yang kuliah jadi mahasiswa-mahasiswi itu belum tentu jadi sarjana. Kadang-kadang wis rampung KKN, garap skripsi wis rampung, budal wisuda numpak sepeda motor. Ora kroso ngambung bokonge teleler. Maaf, maaf, maaf dan maaf. Dunia ini hanya mungkin. Ana bocah lanang karo bocah wedok pacaran, getir padha irenge, sir padha kentire. Kuwi ya urung pasti nek dadi bojone, nggih napa nggih? Karena dunia ini hanya mungkin. Gek lek pacaran wis 8 tahun, wong tua padha setujune, bocah padha senenge, belum pasti dadi bojo. Woi, woi. Ora dirungokke. Ayo jujur saiki, jujur jawabanmu, jujur ngapunten ngapunten. Bapak atau ibu sing saiki dadi bojomu itu dulu nominasi keberapa? Kadang pacaran sempet rungokno to sayang. Iki kok sik usung-usung panganan e ora rampung-rampung. Endan katik jenengan dahar tak dongake keselek. Ayo to waktune longkari sithik. Nyun ngapunten. Iya. Nyun pangapunten sanget. Dunia ini hanya mungkin. Sorry, yang pacaran bertahun-tahun belum tentu jadi suami istri. Ada yang sampai jadi suami istri tapi belum tentu rumah tangganya bahagia. Betul? Betul? Apalagi kalau didasari pacaran pakai cara setan. Pacaran itu kan pakai cara setan. Belum tentu nikah, kadang-kadang nikah tapi hidupnya enggak bahagia. Nikmatnya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Karena nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Itu nikah sudah jemu, gaweane mung padu, omongane wagu, saru, wis ora lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu lek anake wis 7, wis ketok layu, di sawang malah ayu pembantu. Wes. Ada orang rajin menabung. Ya cita-citanya sih untuk hari tua. Tabungan dapat banyak, ternyata enggak bisa menikmati tabungannya di hari tua. Karena tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah komplikasi. dengan segala sesuatu atau makanan-makanan yang digemari enggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, sing digelei mengiwak teri. Kasinen sidik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi. Tuki sambel goreng ati asam urat kumat lagi. Sugui wedang legi njaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Gula sendiri. Cuci darah seminggu dua kali. Bojone jeh wayu wis disfungsi ereksi. Najan dijamoni okeh ya pancet ora iso tangi. Duk ono. Ono wong nikah wis suwe ora iso bangun omah. Pengen duwe omah. Akhire nabung sithik-sithik iso bangun omah. Omahe dadi durung sempat nenggoni wong lagi pasang listrik kesetrum mati. Dunia itu hanya kemungkinan. Mau cita-cita punya rumah 3 lantai. Dadi omahe 3 lantai. Arep syukuran nyoba munggah lagi tekan lantai 2 kebreset ceblok mati. Dunia itu seperti itu, hanya mungkin, tapi akhirat pasti. Mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, adanya surga pasti, adanya neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, sengsara dan menderita. Lek ning donya ya ora ana sing pasti. Ngendikane para sepuh, donya ku ming sawang sinawang. Donya ki ming sawang sinawang. Kono nyawang kene kepenak, kene nyawang kono kepenak. Jenengan nyawang kula ora kepenak to? Ngomong sak jam entuke semono kae ra ngono to? Ayo munggah gentenana kene. Aku tak ngalih nggon. Kayane ora diantemi wong akeh wae. Yo ora nesu. Jenengan leh nyawang kula ora kepenak to. Wong Anwar Jati ki penake gaweane mung nyekeli mik karo mangap-mangap ngono wae. Sak jam wis entuk semono kae. Lah jenengan ngarani kepenak mung gawe kene gentenana. Ngene iki salah ngomong sret iso dadi masalah besar kok. Lho iya to. Kan wong kaya kula ngeten iki resikonya besar. Dadi cara bayarane larangi pantes. Kan res meneng otakan temi mengko. Resikone abot. Lah nek kaya sampeyane mbok ngoceh pirang-pirang jam ya ora ono urusan, ora ngefek omonganmu kuwi. Ngono lho. Donya iki ming sawang sinawang. Jare kene penak kono, jare kono penak kene. Ngoten niku lho. Pangapunten, kadang-kadang sing numpak Mercy Brebes mili, sing numpak gledekan iso cengengesan. Lho nggih. Sing mangan sate susah tele-tele, sing mangan greh iso seneng mendeh-mendeh kok. Sing turu hotel kae lenger-lenger tengel-tengel. Sing turu ning gerdu iso cengengesan guyang-guyu. Donya iki ngono kuwi. Woi. Woi. Gak digati ngusungi panganan ae ket mang. Astagfirullahaladzim. Lho kadang ning donya ngapunten, ngapunten. Sing oleh hadiah malah susah, sing kena musibah tambah do bungah kok. Lho enten lho kena musibah malah bungah. Ya tanggoku dhewe kena musibah banjir ra karo-karuan. Di syuting malah do ngene-ngene. Seneng klebu TV ngene. Kena musibah malah bungah, sing entuk hadiah malah susah. Tapi jenengan misale sing rontok melarat ndi ya wong ya. Kowe jenengan kok mara entuk hadiah umroh malah susah kok jenengan kowe. Hadiah umroh ini 17 juta. Kowe mikir selametane ngundang wong iki selametane tok iragate entek 20 juta. Sing mbok dol apa duwemu mung kucing rembes kowe. Dadi kadang untuk hadiah malah susah, untuk musibah malah bunga. Donya ki ngono kuwi, sawang sinawang. Mula tentunya niki wong melarat iso ngece wong sugih. Wani najan melarat ngelokke wong sugih wani. Alah, urung karuan wong sugih-sugih kae uripe luwe penak timbang wong melarat-melarat ngene iki. Nyatane yo iya tenan kok. Urung karuan kae sing turuno spring bed kae luwe penak timbang sing turuno pring kriyet. Ya mbok turu ana spring bed mendut-mendut mentul-mentul kae nek ngipine diuber-uber gendruwo kowe. Ya tangi yang menggah-menggah kasoh loro kabeh awakmu. Kayak mbok turun yang pringkriat, gegermu kecepit-kecepit, kecantol paku. Yang ngipimu mlebu restoran, ayo. Mangan sate kewal-kewal, kayak ngombene es degan, seruput-seruput. Bareng melek, iler tiba-tiba. Wong melarat wani, ngenyek wong sugih ning donya iki. Urung karuan kae sing mangan no restoran mewah luwih nikmat timbang sing mangan no tengah sawah. Nyatane yo iya kok. Mangan no tengah sawah nek ora duwe utang. Lawe mung trimo sambel terasi karo tempe ambek iwak asin iki lho. Iso entek sak godhong-godhonge kok. Lho lawo entek dudu entek ora ana sayure kok segone isih diciduke linet wong isor sret campur uget-uget enake ra karuan kok. Mangan ning restoran mewah kadang-kadang loro kabeh lho nek kokean utang. Lagi ngemplok sak sendokan, sendokan kedua keselek perkara krungu ana wong dehem teko mburi. Lha suarane sing dehem persis wong sing diutangi. Keselek kok. Kuwi nyang donya. Tapi nek ning akhirat ora iso, mlebu neraka kok arep ngece karo sing manggon swarga. Durung karuan ning swarga luwih kepenak timbang ning neraka. Ra iso. Ning neraka jere sapa lara, kawitane rak lara. Engko suwe-suwe biasa nek wis adaptasi ngono. Ana nang neraka kok adaptasi. Makanya kita iya ya Allah. Nggih. Kita harus bijak dan adil dalam bersikap bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin dan bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat. Maksimalkan hidupmu, optimalkan hidupmu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena sering tak sampai nih, sak polah tingkai wong mukmin ku diniati akhirat. Neng ora ninggal ke dunyo, orang lale ke bagiane songkon dunyo. Sak polah tingkai wong mukmin kuwi diniati ibadah golek ganjaran. Neng yo ora lali dunyo nompo bayaran. Oh dadi petani arep nyang sawah yo bismillah niate ibadah golek ganjaran. Kok nek wis panen nompo bayaran. Dadi pedagang yang ngono arep nyang pasar bismillah niate ibadah golek ganjaran. Kok dagangane payu bati nompo bayaran. Dadi kiai arep ceramah atine kudu ditata. Bismillah niate ibadah golek ganjaran. Sing ngomong sapa? Lah iki wis to menengo. Wong kuwi nek niate akhirat, donyane mesti katut. Donyane mesti katut. Tapi lek niate donya, jangankan akhirat, dunia pun belum tentu dia dapat. Silahkan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang mencintai akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak beleni, tak beleni. Wong kuwi nek niate akhirat, serius sungguh-sungguh dalam mengejar akhirat, dunianya dia dapat. Akhirat sudah jelas. Tapi kalau dia fokus sungguh-sungguh serius niatin dunia, jangankan akhirat, dunia pun belum tentu dia dapat. Kalau orang dulu gambar kayak gini, dunia kuwi sukete, akhirat kuwi parine. Denger dong say. Ya apa wong ambek ngemiki ngono kok. Lha ngrungokke piye wong ngene-ngene. Donya. Yo ketok wong aku tekan dhuwur kok. Dilarang mengeluarkan anggota badan. Donya. Donya kuwi sukete, akhirat kuwi parine. Siapa yang serius menanam padi, dia akan panen padi. Sukete katut, dia pasti akan dapat suket. Kandhani kok. Lah iya. Sopo sing golek akhirat, akhirate entuk donyane katut. Sopo sing nandur pari, insyaallah parine panen, sukete katut. Tapi sopo sing nandur suket, jangankan panen padi, suket sing ditandur belum tentu bisa tumbuh. Understand? Ya wis ngono kuwi. Angkane coba ceken kehidupan orang-orang sing peteng dengan golek donya nganti ngamalke P45. Pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak belirik pelorak pelorok pendelak pendelik penculat penculat peletak peletik perengat perengut perang prung prak prek penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa wes pokoknya pe sak pirang-pirang kui delok kehidupane piye dadine, apakah dunianya dia dapat belum tentu, pangapunten pangapunten. Tapi perhatikan orang yang hidupnya fokus untuk akhirat, dunyane katut. Contoh kiai. Lah sampean nate ngerti ana kiai ketakraan nyambut gawe. Tak ngerti ana kiai nyuluh kodhok, golek bekecot, golek tekek, terus ngernet, dodol kokek kokek kokek ora ana. Ning delengen kehidupan donyane, omah apik, kendaraan apik, mangan enak, najan digawe wong. Nyang dindi dihormat, bojo, ayu. Niku bonus teko Gusti Allah. Lho, titi, teliti, teliti. Kiai-kiai nek kiai tenan lho ya. Kiai tenan ki yo sing diwaca Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahhab. Kiai tenan punya guru, punya kiai. Kiainya punya guru, punya kiai terus sambung-sambung-sambung tekan Kanjeng Nabi. Iki kiai tenan. Nek kiai sing ra patek tenan ni ngajine ora Fathul Wahhab tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Hidayah atau Twitter, guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Itu lah sing tak kongkon neliti wis sing kiai tenanan, telitien kok bojone ra ayu. Ana kiai kok bojone ora ayu niku nasib. Soale lho kiai iki hiburane yo ming bojo kuwi. Arep golek hiburan liya yo ora pantes to. Ana kiai kok karaoke ora pantes. Lah nek kapolsek pantes. Rok ra ngono pusing. Ora pusing piye ngurusi maling-maling model ngono kuwi. Nek maling macae nganggo kopiah nganggo sarung ruwet tendan ya. Makane kapan kok ono HP ilang kuwi wonge, kuwi. Kiai niku arep golek hiburan apa? Main biliar ya ora pantes. Satu-satunya hiburan ya ming bojo. Lah kok bojone elek? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Wis kuwi nasib. Wes, kuing kok waktunya dibagi to bro. Lek kuing supaya iya supaya untuk ngunugui, kuing kudu nurut aturannya Gusti Allah. Dalam hal ini ono perintah sing didapat melalui peristiwa Isra Mi'raj betapa saking pentinge. Mboten namung melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya mengantar dan itu pun enggak bisa sampai ke tujuan. Sampai ke tempat di mana gak ada yang kuat kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintahku rupine salat yang sering saya sampaikan bahwa salat itu miniatur dari manajemen kepribadian. Wek mesti ora cetha sing sebelah kono kuwi. Nyatane ngene kok. Pe nek cetha ngene. Wes ringkese ngene. Kuwi asale 50 wektu, asale 50 wektu. Saiki kari 5 niku jasane sinten? Nabi Musa alaihi salam. Kanjeng Nabi ketemu Nabi Musa diatur ditangleti disuni pirsa. Enten napa ditimbali Gusti Allah nampi perintah salat sedinten sedalu ping 50. Mboten ngira kuat umat njenengan. Ayo njaluk kortingan. Wong kula sing gagah ngene umat kula sing gagah-gagah wae mboten kuat. Apa maneh umat njenengan luweh-luweh wong pladen kuwi. Wong limoe sik kudu njaluk kortingan ae kok. Terus kari limo akhirnya ringkesing ngono. Lho wis limo mawon niku lho Kanjeng Nabi nalika matur. Terus pundi? Kanjeng Nabi ditangleti Nabi Musa, alhamdulillah kantun gangsal. Jenengan balik meleh, mboten kuat umatin jenengan. Pun Nabi Musa pun isin kula. Njaluk kortingan wis ping 9 kok. Limon, ning 5 nilaine padha karo 50. Lho niku jasane wong mati lho niku. Nabi Musa nalika semanten kan pun sedo manggih Kanjeng Nabi. Lho, kan elekane ngurusan kok wong mati karo wong urip ora nyambung, wong mati karo wong urip ora nyambung. Kirim donga kanggo wong mati ora nyambung. Ora usah dirungokke omongane wong ngono kuwi. Jelas ngopine kurang adoh. Lho ndongake wong mati ora nyambung kuwi piye to maksude? Kok iso donga dikirimke nyang wong mati ora tekan piye maksude? Lah wong mati diperintah nyolati niku tujuane didongake. Nyolati wong mati niku tujuane napa? Ndongake. Makanya zaman rampung takbir ketiga Allahu Akbar, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'tabil hasanati sa'terusih. Nek wetok Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha. Ya Allah mugi panjenengan paringi pangapura dateng niki, panjenengan welasi niki. Ya sing didongake iki sing urip apa wis mati? Sing urip apa wis mati? Lah iya wis mati to, li umpama ndongake wong mati ora tekan. Wong mati ora usah disolati, glundungke ngono ae. Disolati niku tujuane didongake. Sampeyan leh liwat makbarah, liwat kuburan niku diken uluk salam. Assalamualaikum dar qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nek apalmu assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Ngono to ya biasane. Lah salam ndongake. Assalamualaikum, muga-muga keselamatan tetep ing atase sira kabeh. Ya ahlal kubur, wahai penduduk makbaroh kene iki. Ngono. Lha kuwi sing disalami sing urip apa wis mati? Sing didongake sing urip apa wis mati? Lah iya to. Mulane dianjurkan ketika lewat makbaroh, lewat kuburan dikon uluk salam, niku maknane ndongake. Nek kok ora tekan niki piye to? Ning jenengan ora usah banter-banter, justru wong nonggone alam barzah itu lebih hidup, menjalani hidup yang lebih hidup, indranya lebih tajam, pandangan matanya lebih tajam, pendengarannya lebih tajam. Jenengan dikir ndongake lirih-lirih mawon pun kepireng. Uluk salam assalamualaikum taro qaumin mukminin. Ora usah banter-banter, Bro. Liwat kuburan karo kancane. Assalamualaikum. Oh banter banget, banter. Buran semene ambane kok. Iki nek halon-lon ra krungu engko mayite. Mboten perlu. Bahkan salatmu sakjane 50 mingkari 5 iki jasane wong mati. Paham mbuh ora, pokoke tak sampe. Lah niku ngene. Kok iya sik ana 5 menit iki. Niku kula panjenengan sedina suwengi di absen Gusti Allah ping 5. Teko nek di absen kuwi. Duhur di absen, teko asar di absen, moro maghrib di absen, ono isak di absen, hadir subuh di absen. Paling boten setorai yang Gusti Allah. Yo setorai, berusaha diingat oleh Allah melalui sholat. Berusaha diingat Allah melalui sholat. Jarene kepingin paringi kalih Allah, pengen diparingi rahmat, pengen diparingi nikmat, pengen diparingi maunah pitulungan, pengen diparingi rezeki, pengen diparingi barokah. Lek ditimbali ya moro. Saiki ana wong ya pengen diparingi terus ditimbali karo sing arep maringi, kok ora teko, kok ora moro. Wong waras apa wong edan? Ya Allah, ora semangat tok. Enek wong pengen diparingi terus ditimbali karo sing arep maringi. Iki nek wong waras, ya moro pengen tok. Pengen diparingi terus ditimbali karo sing arep maringi, kok ora moro. Niku berarti ora waras alias ed. Nenek zaman pengen diparingi karo Gusti Allah ditimbali moro, pengen diparingi berkah, pengen diparingi ridho, pengen diparingi pitulikur derajat. Lek ditimbali sholat jamaah, hayya 'alas sholat moro. Niku bener lene ora moro berarti et. Ngapunten wong pladen iki nek sholat kata sing jamaah napa kata sing boten? Kata sing jamaah napa kata sing boten? Berarti wong pelajen kata sing waras napa kata sing edan? Mang pikir to, Bu. Wis mbuh. Pokoke kula sampean salat iki jodone jamaah. Jodone jamaah. Nek ora jamaah, mbuh ketrima mbuh ora. Oke, ora ketrimoe. Pangapunten sanget. Aja nesu. Nyapa aku wani ngarani oke ora ketrimone nek salat ijen. Soale semene katae niku lho, salate sak kapolseke pisan. Ya sak sing ceramah pisan, pineh salat 99,9% ngelamun. Nggih napa nggih? Alah ngaku wae. Kabeh termasuk sing ceramah. Walaupun leh nglafadke niat wis difasih-fasihne. Usolli. Nawaitu usolli. Nawaitu usolli. Usolli fardhul maghrib. Usolli. Leh takbir nganti melungker. Allahu akbar. Kok tekan kabir walhamdulillah wis ndak karo-karuan Lah salat model ngono kuwi lho. Iku keterima apa ora? Wong innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Lah nek salat model kaya ngono ku oke ora keterima. Tapi lek jamaah oke keterima. Mergo najan ora khusyuk dianggap khusyuk kok jamaah. Saman ora khusyuk imame khusyuk. Ketulis khusyuk sampeyan. Taman ora khusyuk, imam ora khusyuk, ana salah sijine makmum sing khusyuk, ketulis khusyuk kabeh. Katut. Imam ora khusyuk, makmum babar pisan siji-siji ora ana sing khusyuk. Ya kaya wong pladen. Tapi kompak. Lek ndamel soft barisane niku lurus, rapet. Lho niku kabeh ketulis khusyuk. Jamaah niku penak. Apa mana dadi makmum, ora mikir babar pisan. Lah makmum lah orang mikir blas to. Wis pokoke imame ngadeg. Imam angkat tangan. Dolin amin. Ke imame melungker. Imam nyosop. Tangi meneh dolin amin. Wayah rukuk masjid iki saiki nang asene. Adem lek ngene carane. Ngono tok ning buku catatan amal tulisane nama lho Supardi alamat Pladen RT 3 RW 2. No. Amal salat berjamaah. Keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Jamaah penak ora karo. Lah, saiki piye karepe ra entuk wis. Leh. Sama lek dhuwur ora gelem jamaah alasanmu apa? Oh isih nyang kantor, isih nyang pasar, isih nyang Tegal, isih nyang sawah, sik repot tandang gawe. Ya wis, wis asar kok ora jamaah alasanmu apa? Urung tekan ngomah, isih nyang perjalanan, ribet katekan nang macet apa iki bane bocor sing ngopo. Ya wis, nek magrib kok ora jamaah alasanmu apa? Lagi bar mangan sik wareg. Oh, glegak-glegek ora penak jamaah. Ya wis, nek isa kok ora gelem jamaah alasanmu apa? Lah iki sik akeh chattingan sing urung tak buka iki sing WA, sing Instagram, sing apa. Ya wis, saiki lek subuh wis ora jamaah alasanmu apa? Lho ngantuk turu ora kena nggo alasan. Lho mau lak wis tak sampeke to, kupingmu apa ora krungu to? Ana undang-undang as-shalatu khairum minan naum. Salat luwih apik timbang turu kok. Kowe ora kena nggo alasan. Ya wis lek ngono sing lanang paling tidak yuk seminggu sepisan Jumatan. Salat Jumat iki budhalo dhisik, Pak. Ben kecatet absenmu. Wis limang waktu ra tau jamaah, Jumatan menyange keri, tekane keri. Ketika azan Jumat sudah berkumandang, kemudian khatib naik ke mimbar untuk membaca khutbah, bukune malaikat ditutup, malaikat wis tutup buku, plek, malaikat menghadap khatib untuk mendengarkan khutbah. Lah kok sampean lagi teko? Kecatet napa mboten? Lah terus sampean iki menungso nomor piro? Lek pengen kecatet njaluk nyatet bocah iki. Iki malaikat swasta iki. Ya Allah. Allah ya Karim. Nah, maknane ya kualitas salatnya diperbaiki. Kualitas salatnya diperbaiki. Lho hikmah Isra Mi'raj niku rak hali ulang tahun salat. kualitas sholatnya diperbaiki. Caranya jamaah. Ora usah ribet. Untunge sampean berjamaah lang. Zikir barang rak ngono to. Donga barang rak ngono to. Lek potongan kaya kula jenengan ngene iki kok zikir ijen donga ijen. Ora dirungokke karo Gusti Allah. Wong cangkemmu iki yo padha karo cangkemku. Kokean ngapusi. Kokean gedabrus. Awi lek gelem jamaah bareng-bareng mangke gampil dipirengke dening Gusti Allah. Ayo nomor loro. Ngresiki ati. Mila Kanjeng Nabi badhe dipun Isra Mi'rajaken niku rak dibelah dadanya, disucikan. Ini artinya kula jenengan arep nindakake napa mawon harus berangkat dari hati yang bersih. Jamaah sekalian, kula sampean iki arep bali nyang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ayo to semangat. Sampeyan nak sering krungu innalillahi wa inna ilaihi. Ayo semangat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita milik Allah. Semuanya milik Allah. Apapun yang ada di jagat raya ini milik Allah. Termasuk diri kita, jiwa raga kita milik Allah. Betul? Prinsip ini kalau sudah tertanam kuat, kita enggak akan pernah susah, kita enggak akan pernah gelisah, kita enggak akan pernah galau. Kenapa? Karena kita enggak merasa memiliki apa-apa. Kalau enggak merasa memiliki apa-apa, enggak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Meraga blek apa-apa. Uang ini ku nek rumangsa ora duwe apa-apa, ora bakal susah. Nyapa kok ora susah? Soale ora bakal ngrasake kehilangan. Jamaah sekalian, uang susah niku mergo kehilangan. Mbah ra dirungokke kok. Wong susah niku mergo rumangsa kelangan. Lah wong rumangsa kelangan niku mergo rumangsa duwe. Lah nek kita sadar bahwa innalillah, kita itu milik Allah, semuanya milik Allah, berarti kita enggak merasa memiliki apapun, kita enggak memiliki apapun, semuanya milik Allah. Betul? Kelangan duwe ya ora susah. Ora melok duwe. Wong kuwi wae Gusti Allah, sing ilangne ya Gusti Allah. Kelangan jabatan ya ora susah wong ra melu duwe. Aku ora duwe jabatan wong wae Gusti Allah. Sing ilangne ya Gusti Allah. Mbok paham mbok ora apa ketok sampeke ngono. Wis sing nomor loro ae, wa inna ilaihi rajiun. Tak akan kembali kepada Allah, akan berpulang kepada Allah. Kula sampean kabeh mesti arep balik nang nggone Gusti Allah. Cuma masalahe, wayah sampean balik nang Gusti Allah kersa nrimo apa ora? Cara wong lunga kan macam-macam to. Ana wong sing lunga kedatangannya betul-betul diharapkan, kedatangannya betul-betul dinantikan, nek perlu disusul diparani. Ana wong lunga ora diarep-arep mulihe, malah diusir kon minggat meneh kok. Nyapa mulih ora nyenengne ngono. Paham mboten? Ya Allah. Lah kula sampean iki mesti kembali kepada Allah itu pasti. Cuma permasalahannya Allah mau menerima kembali kita apa tidak? Sampean-sampean ini balik nang Gusti Allah mesti ning persoalane Gusti Allah kersa nrimo sampean napa ora? Ayo saiki angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamah qala Allah taala li Adam, "Ya Adam, qum fajahis min dzurriyyatika tis'an wa tis amiatin wa tis'ina ilan nar wa wahidan ilal jannah." Ra ngerti ya wis kowe. Wahai Adam, ngene-ngene, besok pada hari kiamat Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, bangkit kamu, berdiri kamu. Bariskan anak keturunanmu, kelompokkan anak keturunanmu, siapkan semuanya. Per kelompok 1000 orang. Dari setiap kelompok yang jumlahnya 1000 orang itu, yang 999 masuk neraka, yang 1 orang masuk surga." Setiap 1000 anak turun Nabi Adam itu yang 999 giring ke neraka, yang 1 orang giring ke surga. Kira-kira wong Pladen iki termasuk kelompok sing siji apa sing 999? Hoi. Hoi. Setiap 1000 orang iku sing diterima Gusti Allah mung siji. Sing 999 gua ning neraka diobong, dianggap barang rusak. Diobong ya harus dianggap barang rusak to. Lha iki misale sing nek kene iki jumlahe kok wong 10.000, iki sing diterima mek 10. Siji kula. terus enam alah menengoh. Nah, terus loro telu papat limo banser iki. Kapolsek keri-keri. Iki malah ora iki. 10.000 iki sing ketrimo ming 10. Ya Allah, yang 999 kali 10 neraka. Ora diterima Gusti Allah, akhirnya diobong mergo dianggap barang rusak. Para barang-barang rusak sedaya ingkang kula hormati. Lho Gusti Allah niku rak pilih-pilih banget, selektif banget. Iya. Gusti Allah pilih-pilih banget. Yen ora apik tenanan, ora kersa nrimo Gusti Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah Maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Yen gak bener-bener apik Gusti Allah mboten kersa nrimo. Ngapunten ya. Wong sampean sing ora patek pinter lho pilih-pilih. Apa mana Gusti Allah ki pintere pol-polan wis ora ana tunggale. Sampeyan tak rapat tak pinter to. Alah ngaku ae ngaku. Ayo sampean sing ora patek pintere pilih-pilih kok. Apa mana sing pinter, luweh milih. Lu tambah pinter, tambah luweh milih. Wis ngene, Gusti Allah Maha sugih. Ora ana tunggale to. Wong melarat lho pilih-pilih. Wong melarat lho, mangan nih milih kok. Ya walaupun pilihane ra patek akeh. Kaya ngene iki kan yo pilihane ra patek akeh, tapi kan tetep milih lho. Kok nek wis rondok sugih sithik, pilihane tambah akeh, tambah milih. Dadi wong sugih, pilihane akeh meneh, tambah luweh milih. Luweh sugih meneh, pilihane luweh akeh meneh, mewilih meneh. Konglomerat, miliarder, tambah miliar temenanan. Paham napa mboten? Lah Gusti Allah ki sugih pol-polan, ya mewilih pol-polan. Wong sampean wong biasa ya arep apa-apa ya milih sing apik kok nggih mboten? Tuku klambi ya milih sing apik, tuku buah ya milih sing apik, golek bojo ya milih sing ngundang kiai ya milih sing apik larang ya gandengane kok pengen murah ya klambi abang iki. Diunggahne kon ceramah kok. Ngapunten, wong golek mantu yang milih sing apik, nggih mboten? Ibu-ibu golek besan nih milih sing apik kok. Duwe besan nang apik ya seneng tenang urip duwe besan nang senengane etrek-etrek. Angger tangga dikandani, mbah yo duwe besan siji ora ketepaan. Lah napa? Aku ora nang gawa gedang raja mulih oleh telo ngono. Enten mboten sing ngoten niku? Dan ki wonge teko kok. Aku ngerti, pokoke wonge saiki nganggo kudung abang rupane. Wonge yang guyu wong krasa. Wong ku sampeyan ae milih-milih kok apa maneh Gusti Allah. Lah saiki ukuran sing dipilih karo Gusti Allah, sing apik iki ukurane apa? Jenengan pun ngertos napa dereng? Dereng ya tak kei bocoran. Yo iki bocoran iki, alhamdulillah kok ana bocoran. Kira-kira yang diseleksi Gusti Allah untuk dipilih dari 1000 orang yang terpilih cuma satu, itu seleksinya dalam hal apa? Lo sampean kudu ngerti, sehingga uripmu aja sampai ngelakoni hal-hal yang sia-sia. Fokus kanggo ngelakoni supaya lo sampean masuk orang yang terpilih ini. Aja sampai ngelakoni barang yang ora ono manfaate, yang ora ono gunane. Tiwas diuber ora karo-karuan, enggak masuk penilaian. Paham napa mboten? Cara bocah sekolah disuwi naoni waya ujian ora metu. Nah iki bocoran iki larang regane iki. Alhamdulillah kula angsal bocoran. Saiki tak bocorke nyang sampean, bolo dhewe kok. Lah sing maringi bocoran yo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi piyambak sing maringi bocoran. Apa sing diseleksi karo Gusti Allah sing dadi standar penilaian? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Gusti Allah niku mboten menilai, mboten memandang rupamu. Sing dinilai Allah dudu prejengamu, dudu dapuramu. Sing dinilai Gusti Allah niku mboten wajah, bukan ketampanan, bukan kecantikan. Ngapunten, nyuwun ngapunten. Tampan dan cantiknya wajah enggak menjadi standar penilaian. Ngapunten Bu, ngapunten. Ngono kuwi ana wong wedok niku masyaallah. Nek ngeramut supaya wajahnya apik niku sampai ratusan juta biayane. Yo dipikir tapi ora usah nemen-nemen, ora usah jero-jero, Bu. Wajah kuwi, Bu. Wong wajah lho nek wis mati ora kanggo. Kesuwen ngenteni mati. Loro lho wis ora kanggo. Lagi kena loro untu wis penceng kabeh. Ngono eneng wong wedok nek mikirne wajah yo nganti entek atusan juta. Ya Allah, sing lambene dicet, alise diaspal. Pipi kiwa tengen pasangi lampu. Untu dipageri. Isek pasang bulu mata palsu, bahasa Inggrisnya aidep yang anti badai. Tempel ke, nanti lek gue kedep kayak kepeting melakun. Ngono gue isek pakai blush on, pakai eyeshadow, pakai tiap minggu facial. Kiri. Ya Allah, padahal gue turu lera kanggu. Wong wedok wayu turu pas ngowoh foton krek. Apa mana sing elek? Ora usah nemen-nemen leh mikirke wajahmu. Itu bukan dadi standar penilaian. Apa wajahmu kotak, apa bunder, apa oval, apa tembem, apa goplem. Ora dadi penilaian babar pisan. Lah nek aku yo ora bingung mbok pesek ben. Wong saiki rak saking bingunge kadang irung disuntik mbangir, lambe disuntik ndomble. Apa kuwi ora dadi penilaiane Gusti Allah? Mati bosok. Mbok Kapolsek gantenge kaya ngono ku sok mati bosok. Yang dinilai itu kinerjanya, baktinya. Menengo kowe iki urusanku mbek beliau kok. Apa maneh kowe ngono lho, Bro. Iki yo ora bosok. Ngapunten. Waduh ra cukup iki waktune. Wala lho iki wis 1.5 jam lebih lho iki. Wala iya. Wala ila ajsadikum. Ya Gusti Allah ya ora nilai sing dadi ukuran ora kok postur tubuhmu, pawaanmu. Apa pawaanmu sing gagah, sing tegap, sing ndeteng, sing degek, sing mlakune mekeh-mekeh, sing bokonge jentit ora. Ora. Sing kene ne mentek-mentek, kurang mentek-mentek jejeli kaos kaki. Kuwi ora dadi ukuran kuwi. Nyapa kowe bingung sing mbok suntik silikon sing ora dadi ukuran. Mbok mentek-mentek apa gambleh padha wae. Ngene wong wedok oleh ngeramut awak. Ya Allah, kadang-kadang tongkak dijinjitno, dengkul diciyutno, bokong jientotno, susu dihunjukno ngene. Masya Allah, polai. Kui ora dadi standar penilaian yo yo. Ora usah nemen-nemen leh mung rambut ngono kui ora dinilai karo Gusti Allah. Babar pisan ora dinilai. Iki korengen, boresen, apa mulus, tanpa sekrup, tanpa baut, ora ana penilaiane kui. Ngono kui kena jerawat sitok leh mung bingung yo. Angger arep metu. Ora dinilai kui. Wala ila ahsabikum. Ya dudu jabatan donyamu, dudu pangkat donyamu. Wis ora ana bedane. Kepala desa karo ketua RT, iki ora ana bedane, penilaiane ora kuwi. Ya Kapolsek Banser ora ana bedane. Sing dinilai ora kuwi. Ora Supratekno. Namene, Pak. Supartono. Ya Pak Supartono. Asli Bojonegoro. Ya tanggoku mulane aku ngerti. Mbok kuwi iya. Wis ora ana bedane sing dinilai ora kuwi kok ora pangkate. Ngene malaikat ora kenal pangkat. Mungkar nakir ora kenal pangkat. Lah nek kok ing alam kubur padha. Anggit mule sing mati Kapolsek kuwi malaikate sungkan. Ki arep nekoi hormat sik izin komandan. Izin dan mau nanya. Ndak. Wis gak pangkat iki ora kanggo. Jadi apa maneh lagi ajun komisaris polisi AKP sret ora kanggo. Mbok kene wis bintang papat iki lho, malaikat mungkar nakir nekoki ya wis keras padha wae. Ora kate izin komandan. Saya mau nanya, gak. Nak kok ya ora kok. Ya Kapolsek ora payu. Wis langsung, he Supartono, he langsung. Langsung pokoke. Yo dibetak-bentak ngono kok. He Supartono. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma imamuka sak teruse. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau bisa menjawab lolos, gak iso nyonyor. Kapol se, iya ngono. Anggit tu nek kiai terus malaikate sungkan arep nekoki terus. Nyun sewu nggih, pangapunten sak derengipun kepareng kula badhe nangleti panjenengan. Ora. Ya ora katik disebut ya sahibal fadilah wa sa'adah kaya MC mau lah. Acara berikutnya mau itu hasanah kan disampaikan oleh sahibul fadilah wa sa'adah, malaikat ora kenal. Najan kiai ora katik ya sahibul fadilah wa sa'adah al mukarram kiai jika. Padha wae bentak. Hei Anwar Zahid. Ya wis langsung swarga. Nah. Dadi usah karepku sing ceramah aku kok. Ada kok. Sing dinilai ora kuwi. Ngono leh mung uber-uber pangkat kok ora karo-karuan kowe. Wong kuwi ora dinilai kok. Ora. Padha wae. Anggitmu terus nek wis kiai terus ana fasilitas. Ya tergantung piye ngamalmu ora ngono to. Wal kin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Sing dinilai Allah niku atimu, niatmu. Melane sama nak sering bireng yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ora ana manfaate bondo donya pangkat, gak ana manfaate anak-anakmu sing mbok bangga-banggake, ora iso mbelani. Sing diterima Allah niku wong sing sowan ngadep Allah biqalbin salim. Atine selamat, atine waras. Sing dinilai niku ati. Pun. Oh berarti lek ngono ayo dandani ati, diapi-api ati. Pancen sing dinilai ati kok ya. Eh, woi. Kadang nek wong ngomong ngene, ya pancene apa-apa ya karek atine. Mulane aku koyo ngene iki dar-dar ngene iki ya mek lambeku tok. Ngene iki mek lambeku tok, Mbak. Nek atiku asline ya api. Aku ngene iki mek cangkemku lambeku dar-dar ngene iki tapi atiku asline ya api. Enten mboten sing ngoten niku. Wong e teko. Nganggo kudung rupane piye? Ngapunten. Eh. Ngono ku aja ngandel sampean. Ati iki ibarat minyak wangi. Omongan kuwi ambune ana minyak wangi mesti mambu wangi. Ya ana minyak wangi kok ora mambu wangi, dudu minyak wangi, minyak badhek. Wong cangkem iki cendhelane ati. Aku ngene iki omek omonganku tok. Kasar ngene iki omonganku. Sampeyan aja kaget ngene iki wis omonganku. Nek atiku asline ya lembut, halus. Ya wis sepurane pun jam setengah. Moh. Ngundang meneh. Genah men pon niki wis tak imbui lho wis paling suwe iki ngajine. Kula mau ya Allah ya Karim. Kula niki kondisine kirang sehat sampean nerang ngandel. Aku nganggo ngene iki lho lho. Kaya wong bar manak. Kondisi kula niki mboten sehat. Dadi sakjane karo dokter dikene istirahat. Tapi kula wis tugas bismillah mati no pengajian, mati syahid wis. Tapi aja mati sik aja. Aja yo ben Kapolsek budal sik ora apa-apa. Kula gari-gari sik. Tangi lo sik kata. Nek kula utang pengajian sik 3 tahun ke depan no utangku sikan. Sing wis dijanjeni karo bagian penjadwalan. Kok sek suwe yo, sek suwe. Ini ngene iki yo mergo saking amanah, pokoke aku sek iso mlagal mangkat. Bengok-bengok. Jerene dokter, jangan terlalu keras dalam darah, tenaganya dieman jangan diforsir. Yo ngono ae. Kaya diomongi dokter yo yo. Tapi nek sing ngene iki wis pasrah nyang pangeran. La haula wala quwata illa billah. Nae nyun ngapunten. Iki aja mbok peksa neh. Isek kanggo neh iki. Anggitmu ngene. Wis pangapunten sing kathah, pangapunten muga-muga. Dongane Bu nggih. Sampean nggih tak dongane kabeh maslahah manfaah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbi ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la tad'al lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah. Wala mu'asiran illa yasartah, wala maqsudan illa hasultah, wala du'aan illa sajabatah, wala faqiran illa aghnaitah, wala daynan illa adaitah, wala hajatan min hawa'ijidini wa dunya wal akhirati hiya laqaridan illa qadidaha wa yasartaha. Yasir umuruna ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa syurah sudurana wa khtim bis salihati amalana. Allahumma ahsin naqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa adkhilna aljannata ma'al abrar. Birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu fadl subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yen ngapunten selepatan khilaf aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.